Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala thumma amma ba'd. Fa insyaallah kita lanjutkan. Kita masih pada bab ats-tsalits, yang ketiga, fil hadanah wal dhimmah wal amah, tentang perjanjian damai, tanggung jawab dan keamanan. Baik, ini termasuk syariat di dalam agama yang rahmat ini, rahmatan lil alamin. Jika keadaan-keadaan tersebut mengharuskan kita berdamai dengan orang kafir dalam rangka untuk menjaga dimak darah-darah kaum muslimin, ketika kaum muslimin dalam keadaan lemah, maka ini disyariatkan. Dalam rangka untuk memperoleh maslahat, dari dua kejelekan, ya, termasuk kaidah dalam agama, seandainya di hadapanmu ada dua kejelekan, maka pilih yang terkecil darinya. Idza tazaham adadul mafasid fartakib akhaffu huma, kalau seandainya harus engkau lakukan dua kejelekan, ya, maka lakukan salah satu dari keduanya. Demikian juga dalam masalah ini, masuk di dalamnya kaidah yang mulia ini. Kalau seandainya damai ini lebih baik untuk kaum muslimin, maka lakukan dalam rangka untuk menjaga darah-darah kaum muslimin. Dan ini bukan termasuk sifat munafik. Nah, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam pun telah melakukan hal ini bersama orang-orang kafir ketika sulh Hudaybiyah, ini perdamaian perjanjian Hudaybiyah selama 10 tahun. Demikian juga Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan hal itu dengan orang-orang Yahudi yang ketika itu tinggal di Madinah. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala zaman masuknya ke Madinah dalam keadaan kaum muslimin lemah, belum memiliki kekuatan, sehingga banyak dari penduduk Madinah yang mendominasi adalah orang-orang Yahudi. Kalau seandainya tidak lakukan perjanjian damai seperti ini, maka kaum muslimin yang akan terancam bahaya yang besar. Dan apa yang terjadi pada masa kita, tentunya di Yaman, Masyaikhul Yaman yang dikepung oleh kalangan Rafidhah, yang mayoritas mereka adalah Rafidhi Syiah, walaupun sebagian mereka aliran-aliran Zaidiyah yang tidak terlalu nyas seperti Rafidhah Khuthiyin, sampai-sampai terjatuh salah satu dari mereka ke dalam perkara-perkara yang diingkari para ulama. Ya, adapun sulh dengan orang-orang kafir asalnya boleh. Naam, sulh dengan orang-orang kafir dalam rangka untuk menjaga kaum muslimin, menjaga kemaslahatan kaum muslimin, ini enggak diingkari oleh para ulama. Nah, sebagaimana dilakukan oleh Syekh Muhammad Al-Imam, ya, raddahullahu alal haq, semoga Allah senantiasa membimbing dan mengembalikan beliau di atas al-haq, ketika menandatangani perjanjian wathiqah dengan Khuthi. Nah, sebagian alasan yang beliau sebutkan adalah ini, menjaga, ya, kemaslahatan. Dan hal ini pun telah dijelaskan, ya, sebagaimana antum ketahui, oleh Syekh Abdurrahman Al-Adani rahimahullah, bahwasanya Masyaikhul Yaman mereka lebih mengetahui bagaimana para Khuthiyin yang mendominasi penduduk-penduduk Yaman, sehingga kalau perjanjian ini dibatalkan, maka akan mengancamkan seluruh daripada, ya, keamanan dari selain mereka. Namun dari sisi lain, berbagai macam kebatilan-kebatilan yang ada tentunya harus dijelaskan, tidak boleh diamdiapkan dalam rangka untuk apa namanya menjelaskan kepada kaum muslimin tentang kebatilan yang ada pada mereka, menjelaskan tentang apa yang ada pada mereka dari keburukan-keburukan ya rafidhah yang para ulama telah sepakat tentang kekafiran mereka. Nah, isi perjanjian tadi ma'ruf ya, bagaimana mereka ya mengaku bahwasanya Tuhan mereka satu, Nabi mereka satu, kitab mereka satu, musuh mereka satu. Sementara musuh mereka adalah para sahabat. Ya, musuh-musuh mereka adalah para sahabat. Bagaimana kita menyepakati mereka sementara musuh mereka adalah para sahabat? Nah, ini kebatilan-kebatilan yang ada pada perjanjian Naam tersebut yang diingkari dengan keras oleh para ulama. Yang tentunya hal ini pun telah dijelaskan oleh yang lainnya seperti Syekh Arafat, bahwasannya hal itu adalah hak pemerintah Yaman, khususnya Taib, yang mana mudah-mudahan harapan kita adalah mereka semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Saling ta'awun antara mereka, saling komunikasi antara mereka ini penting, sehingga tidak berjalan sendiri-sendiri ya, sehingga jalannya tadi kemudian mengatasnamakan Ahlus Sunnah secara keumuman. Taib. Walhasil insyaallah kita terus mengikuti bimbingan para ulama dalam masalah dakwah ini. Adapun kita tidaklah pantas untuk berpendapat. Sementara di sana ada kibar alim, ulama yang mereka lebih terdahulu dalam dakwah ini. Adapun kita ini baru kemarin sore ya, dalam dakwah ini tidak tahu apa-apa. Nah, kembali kepada mereka, bimbingan mereka ini adalah sebuah keselamatan. Adapun pokok pembahasan kita kembali adalah sulh, perdamaian dengan orang kafir. Ini termasuk salah satu perkara yang disyariatkan di dalam agama kita. Hikmahnya banyak. Ya, ketika kaum muslimin dalam keadaan lemah, ketika kaum muslimin tidak ada persiapan untuk perang, dan juga yang lainnya dari berbagai macam kemaslahatan-kemaslahatan, atau dalam rangka untuk dakwah, ya, dalam rangka untuk dakwah memperkenalkan ajaran kita kepada orang-orang kafir. Kalau kita perang tidak mungkin mampu, tetapi kalau kita damai kemudian ya hidup ya bersanding dengan mereka, walaupun kita mengingkari akidah mereka, kita bisa memasukkan dakwah Islam ya, pada diri mereka. Dan hadanah ya, janji damai ya, atau perdamaian sementara dengan mereka ini tidak boleh diingkari, tidak boleh dikhianati, harus dijaga. Kecuali ya, mereka itu khianat dengan kita, maka kita balas. Atau ada indikasi bahwasanya mereka akan khianat, ini pun boleh dibatalkan. Taib. Jadi apa? Kita ketahui bersama dari syariat kita bahwasanya perdamaian dengan orang kafir pada saat yang dibutuhkan hukumnya masyru', disyariatkan. Sebagaimana halnya Rasulullah SAW ketika sulhul Hudaybiyah, Hudaybiyah, dan juga ketika ya salah al Yahuda fil Madinah, ketika beliau ya mengadakan perdamaian dengan orang-orang Yahudi ketika di Madinah. Ada masalah yang sekarang berkembang tentang masalah Syekh Muhammad Al Imam, ini kita serahkan kepada kibarul ulama. Taib. Yang tentunya mereka lebih paham bagaimana cara menyikapi nah, fitnah-fitnah yang terjadi di kalangan muslimin. Ini masalah besar yang tentunya kita tidak akan bisa bicara kecuali dengan bimbingan mereka para ulama. Taib. Kita masuk pada poin yang keempat dari masalah yang kedua, yaitu mujibu aqdi dhimmah. Apa yang menjadi kewajiban di dalam perjanjian tersebut? perjanjian menjawab. Yujibu hadzal 'aqdu ma'al kufar hurmatu qitalihim wal hifadzu 'ala amwalihim wa siyanatu a'radihim wa kifalatu hurriyatihim wa 'adamu ida'ihim wa mu'aqabatu man qasadahum bi adza liqaulihi sallallahu alaihi wasallam wa idza laqita 'aduwaka minal musyrikin fad'uhum ila salati khisalin aw khilal fa'iyyatuhunna ma'ajabuka faqbal minhum wa kaffa 'anhum. Baik. Hadisnya sahih, rawahu Muslim. Di antara daripada sesuatu yang menjadi keharusan perjanjian damai dengan mereka adalah haram memerangi mereka setelah perjanjian tadi. Masuk di sana apa? Ya ta'min kafir yang mendapatkan ya janji aman dari kaum muslimin. Atau mu'ahad, kafir yang ada perjanjian sedang damai dengan orang ya muslim. Kalau kafir musta'man, ini kafir yang diberikan aman oleh orang muslim. Kalau kafir mu'ahad, ini kafir yang ada perjanjian dengan orang muslim, damai, tidak perang. Di antara dari kewajiban tadi adalah tidak boleh kita memerangi mereka. Jadi orang kafir yang hidup di kalangan kaum muslimin, yang mereka telah tunduk dengan hukum kaum muslimin, diberikan aman oleh kaum muslimin, masuk di negeri kaum muslimin dengan perjanjian aman dari mereka, maka tidak boleh untuk diganggu. Jangan sampai kita terjatuh dalam fitnah-fitnah ya harbiyah, ya teroris. Mereka melakukan aksi-aksi ya, yang anarkis, aksi-aksi pembunuhan, pembantaian ya, orang-orang kafir atau orang yang mereka anggap kafir di negeri-negeri kaum muslimin. Sementara mereka adalah orang-orang yang termasuk dalam kategori kafir yang tidak boleh untuk kita perangi. Dan ini harus kita pahami bersama. Tidak setiap kafir halal darahnya. Ya, kecuali kafir harbi, kafir yang mereka memerangi kaum muslimin. Ini yang perlu kita ya, pahami bersama dengan baik. Bagaimana kita menyikapi aksi-aksi berbagai macam ya, kelompok-kelompok gerakan yang radikal gulu di dalam beragama ini. Terlebih gerakan-gerakan ini muncul terus-menerus, yang mereka adalah para pengusung ya fikrah khawarij. Asalnya mereka khawarij, tetapi berbeda-beda pakaian dan juga berbeda-beda nama dan berbeda-beda penampilan. Tapi fikrah yang mereka miliki adalah fikrah-fikrah khawarij yang memerangi pemerintah. Taib. Menghalalkan darah kaum muslimin karena sebab ya kabair, dosa besar, bughat kepada pemerintah. Inilah fikrah-fikrah kafir. Bagaimanapun apapun yang mereka lakukan ya, maka tidaklah bisa tersembunyi dari ya, pandangan para ulama. Bagaimanapun mereka mengaku menjunjung tinggi Al-Quran ya, atau mengikuti sunnah-sunnah Rasul, tetapi kalau jalan yang mereka tempuh adalah jalan-jalan yang seperti ini, maka mereka adalah orang-orang khawarij. Nah, kila bunar, ini anjing-anjing neraka, kata Rasulullah SAW. Demikian pula tuntutan yang harus dijaga adalah al-hifad al-amwalihi, menjaga harta mereka. Tidak boleh dirampas, tidak boleh dicuri, tidak boleh dirampok dengan alasan mereka kafir ya, tidak halal. Karena ada perjanjian tadi. Wasiyanatu aradhihi, menjaga kehormatan mereka, tidak dipermalukan. Ya. Tidak di apa? Ambil kehormatan-kehormatan mereka. Tidak halal wanita-wanita mereka untuk dilecehkan kehormatannya. Wa kifalatu hurriyatihim, dan menanggung kemerdekaan mereka. Mereka merdeka. Wa adamu idaihim, tidak mengganggu mereka. Wa mu'aqabatu man qasadahum bi adza, dan menghukum siapapun yang bermaksud kepada mereka dengan gangguan. Yang bermaksud mengganggu orang kafir yang telah ada perjanjian aman dengan kaum muslimin, maka dihukum. Walaupun itu orang muslim. Naam, walaupun itu orang muslim. Subhanallah, ini rahmatnya Islam. Kalau seandainya kaum muslimin semuanya paham dan berjalan sesuai dengan jalannya yang benar. Tetapi karena memang jauhnya mayoritas kaum muslimin dari ilmu, ya mereka bergerak dengan apa yang ada dalam pikiran mereka sendiri, kayaknya menurut saya, ya, sehingga terjadilah ya problem-problem yang sangat ya mengharukan di kalangan kaum muslimin, dan bahkan yang menghilangkan gambaran rahmat yang ada pada Islam tidaklah melainkan orang-orang mereka sendiri, dalam artian kaum muslimin yang mereka jauh daripada ilmu. Baik. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, hal itu sesuai dengan apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, wa idza laqita aduwa, kalau seandainya engkau bertemu dengan musuhmu, orang muslim bertemu dengan musuh, minal musyrikin, dari orang-orang musyrik. Musyrik di sini makna yang lebih luas adalah orang-orang kafir. Kalau engkau bertemu musuhmu dari orang-orang kafir, orang-orang musyrik, musyrik yang jelas, dan mereka adalah kafir, musyrik itu kafir. Fada'uhum ila thalati khisalin aw khilal, maka serulah mereka, ajaklah mereka kepada salah satu dari perkara, tiga perkara. Nah, ya, dakwah sebelum perang ini juga termasuk salah satu rahmatnya Islam. Kalau kita lihat dari apa yang berjalan dari kalangan para teroris, orang-orang Khawarij, apakah mereka sesuai dengan apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam bimbingkan kepada kaum muslimin lah? Apakah ketika mereka melakukan aksi bom, baik itu bunuh diri ya, atau menghancurkan tempat-tempat yang mereka anggap sebagai ya tempat bercokolnya orang-orang kafir, apakah mereka telah berdakwah kepada orang kafir? Apakah mereka telah mendakwahi mereka dengan berbagai macam cara yang mulia? Ya wala syai, sama sekali tidak. Tiba-tiba ya, mereka tiba-tiba saja ya melakukan berbagai macam teror ini di tengah-tengah ya kaum muslimin tanpa dakwah. Subhanallah. Fa ayyatuhunna ma ajabuka faqbal minhum. Maka apapun dari tiga perkara tadi yang mereka jawab, mereka terima, maka terimalah dari mereka. Waqaf anhum, dan apa, tahanlah engkau dari mengganggu mereka. Nah, apa di antara gangguan yang kita harus tahan kepada mereka yang kita sebutkan di atas tadi? Qala wal mas'alatu tsalitsah abdul aman. Masalah yang ketiga adalah mengadakan perjanjian aman. Ini juga termasuk syariat. Ta'rifuhu al-amanu lughatan dhiddul khauf. Definisi aman secara bahasa adalah lawan dari takut. Wastilahan huwa ibaratun an ta'minil kafir ala malihi wa damihi muddatan mahdudatan. Secara istilah agama adalah sebuah ungkapan dari pemberian rasa aman kepada kafir atas harta, darah selama waktu yang tertentu. Kemudian yang berikutnya, masru'iyatuhu wa adillatu dhalik. Disyariatkannya hal itu dan dalilnya. Al-aslu fi masru'iyati aqdil aman qauluhu ta'ala. Asal disyariatkan perjanjian aman terhadap orang kafir adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa in ahadun minal musyrikin nasta'jaraka fa'ajirhu. Kalau seandainya salah seorang dari orang-orang musyrik minta ya perlindungan kepadamu, maka berilah. Hatta yasma'a kalam Allah, sampai mereka mendengar ya firman-firman Allah. Thumma ablighu ma'manah, kemudian berikan kepada dia ya tempat yang aman. Jelas ya firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat At-Taubah ayat yang ke-6. Jadi kalau ada seorang musyrik yang datang kepadamu minta ya untuk diberikan aman, maka berilah. Meminta dirimu untuk melindungi mereka, lindungilah sampai mereka mampu mendengar dan bisa kita dakwahkan kepada mereka dakwah Islam. Setelah itu kemudian berilah mereka keamanan sesuai dengan perjanjian yang kau adakan dengan orang tadi. Kemudian yang berikutnya, mimman yasih wa surutuhu, dari siapakah hal itu dibolehkan dan apa syaratnya? Siapa yang boleh untuk melindungi orang kafir? Ya. Dan apa syaratnya? Yasihu aqdul amani min kulli ahadin minal muslimin. Sahih, boleh mengadakan perjanjian aman atau melindungi orang kafir min kulli ahadin minal muslimin, dari setiap individu kaum muslimin. Boleh. Jadi kalau ada orang kafir datang kepada kita minta keamanan dari kita, maka silakan ditanggung. Taib, silakan ditanggung. Berikan keamanan, tetapi jangan lupa dakwah kepada mereka. Nah, mungkin saja karena sikap kita yang rahmah, ya baik, sikap kita yang yuhsin ilaihi, berbuat bagus untuknya, ini bisa meluluhkan hatinya untuk menerima Islam. Karena dakwah itu adalah di antaranya adalah ta'liful qulub, bisa kita menundukkan hati. Demikian pula nasihat. Janganlah himmah kita menasihati sementara kita enggak bisa mengambil hati. Sementara ya banyak yang harus kita na'am lakukan. Bagaimana cara kita menundukkan hati seseorang yang hendak kita nasihati? Ini penting. Ya, nasihat sudah kita sampaikan, terkadang tidak diterima. Apa sebabnya? Karena kita kurang bisa menundukkan hati orang yang kita nasihati. Nah, mungkin dengan cara kita yang kurang baik, atau mungkin kita kurang pendekatan pada tadi. Jadi menasihati itu enggak semudah yang kita bayangkan. Kita lemparkan padanya hadis, kita lemparkan padanya ucapan, kemudian harus diterima. Kalau enggak, maka di ya jauhi. Tidak. Jadi bagaimana ya? Berusaha semampu mungkin ya, agar supaya apa, hatinya tadi tunduk, diantaranya dengan perbuatan-perbuatan baik tadi, seperti hadiah-hadiah yang kita berikan, atau dengan pemberian-pemberian yang kita berikan, supaya hatinya ini apa, lembut. Nah, ini yang penting untuk kita lakukan di dalam dakwah, dan juga apa, cara kita dalam memasukkan nasihat kepada kaum muslimin khususnya, dan juga yang lainnya secara umum, orang-orang kafir. Jadi boleh kita memberikan hadiah kepada orang kafir, boleh kita bermuamalah dengan bagus kepada orang kafir dalam rangka untuk berdakwah kepada mereka. Nah, justru jangan malah ditunjukkan ketika kita dalam makomnya makom dakwah, kepada orang kafir kita berbuat kasar, kepada mereka kita berbuat kurang terpuji. Ini jangan. Justru akan menjauhkan ya kebaikan dari mereka. Kecuali kalau setelah kita berbuat berusaha kemudian mereka menentang, maka hukumnya beda. Disyaratin dengan syarat. Apa syaratnya? Orang yang boleh untuk melakukan ya perjanjian aman atau memberikan rasa aman kepada orang kafir, asalnya siapapun boleh. Tetapi dengan catatan syarat, ayyakuna akilan baligha. Hendaklah dia orang yang berakal, bukan majnun, ya, bukan safih, bukan orang yang bodoh, baligha, dan dia sudah baligh. Harus ada keduanya. Akil tapi belum balik, juga belum bisa. Atau balik dia tapi dia enggak berakal. Ya. Juga tidak boleh. Fala yasihu minal majnuni wa tifl. Maka enggak boleh hal tersebut dari seorang yang majnun, muslim tapi majnun. Misalkan, maka enggak boleh. Ya, mengadakan perjanjian tadi enggak diterima pula dari orang kafir kalau dia berhujah, saya sudah diberikan rasa aman pada dia padahal fulan tadi adalah majnun. Misalkan. Watiful, demikian pula anak kecil. Anak kecil enggak ada hukumnya, enggak boleh. Mukhtara, fala yasihu minal makruh. Minal mukrah. Kemudian mukhtaron, ini pilihan. Jadi orang muslim secara kesadaran diri, maka tidak sah dari paksaan. Orang yang dipaksa maka enggak sah. Seorang muslim dipaksa untuk memberikan rasa aman, tidak boleh. Wala syukran, tidak pula boleh orang yang sedang hilang ingatan, yang mabok. Wala mughma alaihi, tidak pula orang yang pingsan. Fayasihu minnal mar'ati liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, qad ajarna man ajarti ya ummahani. Dan boleh pula hal ini dari seorang perempuan, seperti apa yang beliau sebutkan dalam hadis yang dikeluarkan Imam Muslim. Beliau mengatakan, qad ajarna, sungguh kami telah memberikan, ya, apa namanya, tanggungan. Man ajarti, orang yang telah engkau beri tanggungan padanya. Ya umahani, wahai umahani. Jadi ceritanya umahani ini memberikan rasa aman, menangguh apa, memberikan tanggungan kepada orang kafir di bawah, ya, tanggungan beliau. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan ucapan yang tadi, sungguhnya kami telah memberikan pula keamanan bagi orang yang telah engkau berikan keamanan, wahai umuhani. Jadi yang pertama akil, dia balik, kemudian mukhtara. Kalau tidak, maka tidak boleh. Karena bagaimana orang yang bodoh ingin mengingkat perjanjian, bagaimana orang yang belum balik mengingkat perjanjian, tidak terima tentunya. Ya, terlebih orang yang dipaksa, atau orang yang sedang mabok, atau seorang yang sedang pingsan, tidak bisa diambil akad perjanjian dari mereka. Wa yasihu minal abdi, dan juga boleh dari seorang budak, kalau budak tadi muslim. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dimmatul muslimina wahidah yas'a biha adnahum. Ya, tanggungan seorang muslim itu satu. Ya, tanggungan mereka, orang-orang muslim itu satu. Yas'a biha adnahum, yang mengambil dengannya yang paling rendah dari mereka. Siapa maksudnya orang yang paling rendah di kalangan kaum muslimin? Ya budak, budak yang mereka muslim. Hadis ini muttafaq alaih. Jadi sahihnya adalah boleh untuk mengadakan perjanjian aman atau memberikan rasa aman kepada orang kafir siapapun dari kalangan kaum muslimin. Nah, baik laki-lakinya atau perempuannya, yang merdekanya ataupun yang budaknya. Dengan catatan tadi, dia berakal, dia balik, dan atas pilihan sendiri, bukan karena adanya paksaan. Taib. Wa yakunul amanu ama minal imami li jami'il musyrikin. Ya, wa yakunul amanu aman, dan terbukti rasa aman tadi sifatnya umum. Minal imam, baik dari pemimpin. Li jami'il musyrikin, untuk seluruh orang-orang musyrik yang berada pada sebuah tempat. Nah, seperti kita mungkin kalau kita terapkan pada negara kita, ya, pemerintah kita memberikan rasa aman. Ya, Bhinneka Tunggal Ika. Maka kita tidak boleh semena-mena, ya, memerangi orang-orang yang musyrik. Baik dari kalangan Nasoronya, Yahudinya, wa ubadul Ausan, dan para penyembah-penyembah berhala. Au minal amir li ahli baladihi, atau dari seorang amir, seorang pemimpin untuk penduduk negerinya. Ya, contohnya jadi kita Indonesia nih, yang memberikan rasa aman kepada mereka adalah pemimpin. Walaupun hal tersebut tentunya bertentangan dengan tam, wajibnyalah dakwah kepada mereka, disampaikan dulu dakwah kepada mereka. Nah, bukan diakui bahwasanya mereka adalah agama yang benar. Mereka agama yang salah, jelas. Agama mereka telah mansukh, ya, telah dihapus oleh Allah SWT dengan datangnya Islam. Adapun sekedar memberikan rasa aman, maka boleh. Tetapi kalau menetapkan bahwasanya agama mereka adalah agama yang benar, maka ini adalah sebuah kesalahan. Wa khasan, atau perjanjian aman tadi khusus. Min ahadir ra'iyah al-muslimin li wahidin minal a'da. Ya, umum yang memberikan perjanjian tadi pemimpin, atau secara khusus yang memberikan perjanjian tadi adalah salah satu dari rakyat kaum muslimin, liwahidin minal a'da, dari salah satu musuh. Misalkan seorang pasukan, salah satu dari mereka menangkap musuh kafir, kemudian mengadakan perjanjian atau diberikan, ya, tanggung jawab keamanan pada dia, maka harus diterima. Wal amanul am, adapun rasa aman ini sifatnya umum. Min tasarrufati imamil muslimin, termasuk dari bagian urusan imamnya kaum muslimin, pemimpin kaum muslimin. Lianna wilayatahu ammah, karena kekuasaannya menyeluruh, umum. Walaysa li ahadin an yaf'ala dhalika illa bimuwafaqatih, dan tidak ada bagi siapapun berhak untuk melakukan hal itu kecuali dengan muwafaqah, ya, sesuai dengan kesepakatan imam tadi. dimaksud ucapan beliau ini wal amanul am, maksudnya melindungi seluruh mayoritas kaum musyrikin misalkan, atau melindungi, memberikan rasa aman terhadap penduduk yang banyak. Ini adalah ya perkaranya imam, perkaranya siapa? Pemimpin. Kenapa? Karena kekuasaannya itu luas. Walaysa li ahadin an yaf'alu dhalik, an yaf'ala dhalik, bukan merupakan ya haknya salah seorang dari kita yang bukan imam, yang bukan pemimpin, dan tidaklah bagi salah seorang dari ya kaum muslimin untuk melakukan hal itu. Illa bimuwafaqatihi, kecuali dengan apa namanya, kesepakatan dengan pemimpin negeri tadi. Misalkan kita pengen memberikan rasa aman terhadap ya umum banyak kaum musyrikin, orang-orang kafir, maka itu bukan hak kita, tetapi kita harus melaporkan dulu kepada pemimpin kita kaum muslimin. Maka kalau seandainya pemimpin kita menyepakatinya, maka silahkan. Adapun kalau satu saja, maka tidak mengapa. Maka dikatakan wa khasan min ahadil ra'iyatil muslimin li wahidin minal a'da. Ya, rasa aman yang sifatnya khusus, boleh salah satu dari kita rakyat boleh memberikan aman terhadap salah satu dari musuh. Adapun kalau semua, tidak bisa. Itu haknya siapa? Haknya pemimpin, bukan haknya kita. Kita tidak boleh memberikan aman kepada mayoritas kaum musyrikin kecuali dengan kesepakatan pemimpin kita. Wa yaqul amanu bi kulli ma yadullu alaihi min qaulin mithlu anta amin au ajartuka au la ba'sa alaik au isharatun mufhimatun. Dan lafaz aman, jadi rasa aman yang diberikan kepada orang kafir ya, bi kulli ma yadullu alaihi min qaulin, setiap apa dari ucapan yang bisa menunjukkan pemberian rasa aman, maka boleh semuanya terjadi. Contoh mithlu anta amin, kamu aman. Ya, atau ajar tuka, aku lindungi kamu. Aula ba'sa 'alaik, tidak apa-apa atasmu, aman. Ini semuanya lafaz-lafaz yang menunjukkan kepada tanggung jawab seorang yang mengatakan kepada yang dikatakan. Jadi ditanggung keadaannya. Atau isyarat yang bisa dipahami bahwasanya itu merupakan jaminan keamanan buat dia. Wal musta'man huwa alladhi yatlubul amanu li yasma'a Allahi wa ya'rifu syara'i al-Islam fatulzamu ijabatuhu di ayat sabiqah thumma yaruddu ila ma'manah. Al-musta'man itu orang yang minta keamanan. Jadi kalau orang kafir yang musta'man, ada orang kafir yang datang kepada kita minta untuk ya diamankan dari gangguan-gangguan yang menimpa dia, kemudian kita mengiyakan, maka berarti dia dikatakan kafir musta'man, tidak boleh diganggu. Hartanya dijaga, kehormatannya dijaga, darahnya dijaga. Ini maksudnya. Demikian pula praktek-praktek yang berkembang di negeri-negeri kaum muslimin ya, seperti datangnya para turis yang datang kepada kita ya, dan mereka membawa paspor-paspor yang resmi yang diperbolehkan oleh negara kita untuk memasuki negeri muslimin ini, maka kita berikan kepada mereka rasa aman ya, karena apa? Musta'man mereka sekarang, atau mereka mu'ahad, sudah ada perjanjian dengan pemimpin kita. Maka tidak boleh ya, serta-merta kita datang ke Bali kemudian mengebom Bali. Kenapa? Karena Bali tempatnya orang kafir. Ya sahih kafirnya, tetapi apakah boleh untuk dibunuh? Tidak boleh, karena mereka siapa? Mu'ahad. Kafir yang sudah ada perjanjian aman dengan pemerintah kita. Dan ini harus kita perhatikan, dan harus kita berikan ya ilmunya kepada mereka-mereka yang semangat terhadap Islam, tetapi mereka menempuh jalur-jalur yang radikal, yang hulu di dalam Islam ini ya, sehingga mereka terjatuh ke dalam perkara-perkara yang membahayakan Islam, demikian pula membahayakan diri-diri mereka sendiri. Dan ini yang dikhawatirkan pemuda-pemuda SMA, kuliahan, yang mereka hendak berusaha untuk apa, mengembangkan daya ya, intelek mereka, ingin ya, mengembangkan ya, kesemangatan mereka dalam Islam, ternyata terjatuh ke dalam firqah-firqah yang sesat, sehingga mereka adalah umpan-umpan yang mudah untuk dijinakkan ya, bagi naam ya, kelompok-kelompok yang tersesat. Jadi kalau kita saksikan, mereka adalah para pemuda, diberikan doktrin, diberikan berbagai macam dalil, kalau kamu seperti ini akan seperti itu, kalau seperti ini akan seperti itu, alasannya demikian demikian naam. sehingga mereka jadi mangsa-mangsa, ya, di dalam melakukan praktek-praktek, ya, khawarij dari paham-paham kelompok-kelompok yang mereka berjalan di atas kesesatan. Al-musta'manu huwalladzi yatlubul aman. Al-musta'man adalah orang yang minta rasa aman. Liyasma'a kalamullah, untuk mendengar firman Allah. Wa ya'rifu syara'i'a al-Islam, dan pengin mengenal syarat-syarat Islam. Maka kalau seandainya ada orang kafir yang pengin diberikan rasa aman karena pengin melihat Islam kayak apa, pengin melihat syarat Islam kayak apa, fatulzam ijabatuhu, maka diharuskan untuk menerimanya. Li ayat sabiqah, karena ayat yang berlalu. Ya, ayat yang berlalu dari apa namanya pembahasan ini. Mana itu? Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah tsumma ablighhu ma'mana. Kalau ada orang musyrik yang datang kepadamu minta aman, maka berilah keamanan sampai dia mendengar, ya, firman-firman Allah, kemudian berikan tempat yang dia di tempat yang aman. Tsumma yaruddu ila ma'manihi, kemudian diberikan, dikembalikan ke tempat yang aman. Carikan tempat yang aman, dilindungi. Kemudian terakhir, hukmul aman wa ma yulzamu bihi, hukum perjanjian aman dan apa yang diharuskan. Bi aqdil aman, wajib harus, ya, memenuhi perjanjian aman. Fayahrumu qatlul musta'man, diharamkan untuk membunuh orang kafir yang sudah minta jaminan aman. Aw asrahu, atau menawannya, menjadikan sebagai tawanan. Awistir kapuhu, atau dijadikan budak. Wakata al istilzamu bisairil umur al mutafak aliha fi aqdil aman. Taib, demikian pula berpegang teguh, ya, memegang amanah terhadap seluruh perkara yang mereka telah sepakati dalam perjanjian aman tadi. Apa kesepakatannya? Maka silakan. Kecuali kalau kesepakatan-kesepakatan tadi apa? Kesepakatan sifatnya kufur. Ini yang tadi kita sampaikan di mukadimah, yang dibantah oleh para ulama, apa yang terjadi antara Syekh Muhammad Al-Imam dengan, ya, Gembong Huthiyin Rafidah, ya, yang telah dikafirkan oleh para ulama. Silakan mengadakan perjanjian, ini ada syariatnya, tetapi apa? Jangan sampai di dalamnya mengandung berbagai macam kekufuran atau apa namanya, menetapkan atau mendukung kekufuran yang ada pada mereka. Jangan. Adapun perjanjian aman dari sisi ini, maka disyariatkan di dalam agama kita. Wa yajuzu nabdul aman ilal a'da in khifa syarruhum wa khiyanatuhum. Maka boleh menggagalkan perjanjian tadi, mungkin, ya, terhadap musuhnya, kepada musuhnya, apabila ditakutkan kejelekan mereka di tengah-tengah kita, ternyata mereka khianat, ternyata mereka punya siasat, ya, agar supaya terjadi berbagai macam keinginan apa yang mereka inginkan dari kejelekan, maka boleh dibatalkan. Ya, boleh dibatalkan. Karena dikhawatirkan apa, khianat. Dan ini yang harus kita apa perhatikan. Karena tidaklah musuh Islam kecuali mereka berupaya dengan berbagai macam daya yang mereka miliki untuk menghancurkan Islam dari dalam. Walan tardha ankal yahudu wala nasara hatta tattabi'a millatahum, tidak akan ridha orang-orang Yahudi dan Nasara sampai kapanpun, ya, sampai mereka melihat engkau inut agama mereka. Tayyib. Naam. Wallahu ta'ala alam shawab. Yang jelas dalam kitabul jihad ini ringkas sekali, tetapi walhamdulillah poin-poin yang kita dapatkan ini sangat berharga. Memang di sini kitab ini memang, ya, apa namanya, tidak menyebutkan masail-masail, tapi poin-poin yang penting yang cukup seandainya kita mengerti akan hal ini bisa berjalan di atas kebaikan. Adapun poin-poin yang lain yang kira-kira lebih luas, maka kita akan ambil pada kitab yang setelahnya. Wallahu ta'ala alam shawab. Insyaallah setelah ini kita akan masuk pada kitabul muamalat, kitab tentang masalah muamalat yang disebutkan dalam syariat, masalah dagang dan lain sebagainya. Alhamdulillah termasuk kitab yang sangat mulia, kitab yang sangat besar manfaatnya untuk kita pelajari. Wallahu ta'ala alam shawab. Insyaallah cukup sampai di sini dulu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.